Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرين والحضرات بابا إبو إبو جماعة صلاة المغرب yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala serta berbagai nikmat yang tidak pernah putus sedetik pun dengan kehidupan kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan semua aktivitas baik yang berkaitan dengan dunia kita maupun yang berkaitan dengan akhirat kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah, para pendengar radio Baitur Rahman RRI dimanapun kiranya berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini seperti kita maklum bersama, yang menjadi penceramah rutin malam Kamis adalah Bapak Dr. Samsur Rijal, tetapi beliau tiba-tiba berhalangan. Maka untuk mengisi waktu antara Maghrib dan Isya, marilah sama-sama kita mendengarkan beberapa mutiara-mutiara hikmah dari Al-Quranul Karim. Yang pada kesempatan ini insyaAllah kita akan berbicara tentang Qasasul Quran atau kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran memiliki banyak kisah. Di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, baik itu cerita para nabi dan kaumnya, baik nabi yang wajib kita ketahui, nabi 25, maupun nabi-nabi yang tidak kita kenal, yang tidak kita kenal, yang jumlah mereka itu dalam beberapa riwayat sampai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Seperti disebut dalam sebuah ayat, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada nabi dan rasul, ada rasul-rasul yang Allah kisahkan perjalanan dakwah mereka dalam Al-Qur'an, dan ada pula para nabi dan rasul yang tidak diangkat kisahnya di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an juga terdapat kisah-kisah aulia, para aulia atau tokoh-tokoh seperti Luqmanul Hakim, kemudian seperti Khidir atau dalam tradisi kita sering kita sebut Nabi Khidir, tapi dalam sebetulnya bahasa Arab Khidir, yang berjalan dengan Musa, atau disebutkan bahkan Musa belajar kepada Khidir. Itu disebut di dalam Al-Quran. Ada juga tokoh-tokoh dalam Al-Quran yang Allah angkat Akan tetapi tokoh ini tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan dakwah-dakwahnya, kisah-kisahnya saja. Hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, kisah-kisah Al-Quran ini memiliki tujuan. Untuk apa Allah hadirkan kisah-kisah ini dalam Al-Quran? Paling tidak ada dua tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kisah-kisah para rasul. Yang pertama adalah seperti yang disebut dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang pertama adalah bertujuan sebagai pelajaran bagi kita. Ibrah. Ibratan liulil albab. Ibratun liulil albab. Menjadi pelajaran bagi orang-orang ulil albab yang memiliki atau yang berakal. Ulil albab. Dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah para nabi dan juga disebutkan keingkaran kaum-kaum terdahulu dan juga azab yang diterima oleh kaum-kaum terdahulu. Nabi Nuh berdakwah, kemudian umatnya tidak mau menuruti dakwah Nabi Nuh, kemudian Allah azab mereka dengan yang namanya banjir bandang. Kemudian nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang semua berhadapan dengan umat yang membangkang. Sehingga dalam Al-Qur'an disebut wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Nah, demikianlah maksudnya cerita-cerita Al-Qur'an, akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Kami menghukum orang-orang atau umat nabi-nabi terdahulu disebabkan kezaliman mereka. Wahiya zalimah. Inna akhzahu alimun syadid. Azab Allah sangat syadid, sangat dahsyat. Kemudian Allah menyebut wa kullan fa kullan akhadna bi dzambi. Nah, setiap kaum itu diazab sesuai dengan dosanya. Fakullan akhazna bidzambi. Seperti Nabi Nuh misalnya, Allah azab dengan air bah. Kemudian Nabi Lut punya kaum yang memiliki kebiasaan buruk, homoseksual. Juga Allah azab dengan Allah timpakan seperti longsor, bumi terbalik lah begitu. Kemudian umat yang lain seperti umat Nabi Musa juga Allah tenggelamkan di Laut Merah. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran, dosa sebuah kaum itu diberi azab sesuai dengan dosanya. Fakullan akhazna bidzambi. Kami mengazab sebuah kaum itu sesuai dengan dosanya, sesuai dengan kejahatannya. Kemudian kisah-kisah Al-Quran memiliki tujuan yang lain, yaitu sebagai hiburan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita-cerita para nabi, bagaimana perjuangan Nabi Nuh, perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Musa Alaihissalam, Allah angkat kisahnya sebagai hiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, beliau dilecehkan, diusir, dan bahkan direncanakan untuk dibunuh. Kemudian Allah menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Allah menyebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Wahai Muhammad, Nabi-nabi terdahulu pun telah mendapat perlakuan seperti orang-orang Quraisy memperlakukanmu. Jika orang Quraisy Mekah menghina, mengusirmu, bahkan ingin membunuhmu, perlakuan seperti itu juga sudah pernah dirasakan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Oleh sebab itu, fasabaru, mereka bersabar. Nabi-nabi terus bersabar. Sehingga Rasulullah menjadi terhibur ketika kisah-kisah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kisah-kisah dalam Al-Qur'an, hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jarang sekali diceritakan rentetan kronologis dari A sampai Z, jarang sekali. Tapi diceritakan secara sepotong-sepotong. Misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam kita dapati di suratul Baqarah misalnya. Kemudian Allah ceritakan lagi nanti di surah Taha. Kemudian Allah ceritakan lagi di surah-surah yang lain. Seperti itu, tidak diceritakan komplit dari A sampai Z. Tetapi ada dua kisah yang boleh dikatakan komplit ceritanya dari A sampai Z, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Allah kisahkan dari beliau masih kecil sampai beliau memimpin negeri Mesir, menjadi wazir, menjadi menteri menteri ekonomi lah, atau menjadi menteri bagian pangan di Mesir. Ini Allah ceritakan dalam surah Yusuf, komplit dari A sampai Z. Kemudian juga kisah Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Allah ceritakan dalam satu surah, di samping banyak disinggung dalam surah yang lain, yaitu dalam surah Al-Qasas. Allah ceritakan mulai dari kelahiran Nabi Musa alaihissalam, mulai beliau dari kecil sejak dilahirkan, kemudian dialirkan oleh ibunya di dalam sungai, atau bahasa ini untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Jadi ketika itu Raja Fir'aun membuat pengumuman jika ada kelahiran anak laki-laki di kalangan Bani Israel itu akan dibunuh. Oleh sebab itu ibunya Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengalirkan Musa ini ke Sungai Nil. Ini diceritakan dalam surah Al-Qasas, komplit ceritanya sampai Musa menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melihat sejarah singkat tentang Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan satu-satunya nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Nabi yang terbanyak penyebutan namanya dalam Al-Qur'an. Ada sekitar 130 kali, tidak kurang dari 100, Nabi Musa atau nama Musa alaihissalam ini Allah ulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Dan ini berbeda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya Allah sebutkan 4 kali saja dalam Al-Qur'an. Itu secara tegas, yaitu dengan nama-nama Nabi Muhammad. Kata-kata Muhammad dalam Al-Qur'an hanya 4 kali. Tapi Musa 130 kali. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa yang tidak bisa dipisahkan dari Bani Israel merupakan umat yang paling bermasalah, Yahudi dan Bani Israel ini. Hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam beliau menyelamatkan Bani Israel. Sebelum kita cerita tentang Musa alaihissalam, kita melihat dari mana asal usul Israel atau Israel atau Yahudi ini. Jadi kata-kata Israel merupakan anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Jika kita menyebut Israel, itu boleh jadi Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub. Jadi Nabi Ya'qub ini juga bernama Israel. Dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, Isra itu artinya abdun, itu hamba. Sedangkan il itu berarti Allah atau Tuhan. Jika kita rangkai dalam bahasa Arab, Israel itu artinya Abdullah, artinya hamba Allah atau orang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana asal usul Ya'qub ini? Kita ketahui Ya'qub ini memiliki garis keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan, memiliki dua orang anak. Yang pertama adalah Ismail dari istrinya bernama Hajar. Kemudian Ishak. Dari keturunan Ismail ini lahirlah, kalau diurut itu dari keturunan Ismail Rasulullah itu punya nasab sampai ke Nabi Ismail. Kemudian sedangkan Ishak putra Ibrahim yang kedua itu punya anak bernama Ya'qub. Nabi Ishak punya anak bernama Ya'qub dan juga seorang Nabiullah. Nabi Ya'qub ini punya anak bernama Yusuf. Jadi Yusuf adalah putranya Ya'qub. Ya'qub alaihissalam. Ya'qub ini tinggal di daerah bernama Kanaan. Kanaan. Kanaan ini di sekitar Palestina. Ini Kanaan. Kemudian kita pernah mendengar sejarah Yusuf alaihissalam ketika di negeri Kanaan mengalami krisis pangan, penceklik. Ketika kelaparan melanda negeri Kanaan, ini bisa kita cari kisah ini dalam surah Yusuf alaihissalam. Dalam surah Yusuf alaihissalam bisa kita baca kisah bagaimana krisis pangan yang dihadapi oleh bangsa Kanaan dan juga bangsa Mesir ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri pangan ketika itu. Nah, dalam surah Yusuf diceritakan dalam Al-Quran, ketika orang-orang Kanaan ini mengalami krisis pangan, maka orang-orang Kanaan ini ramai-ramai datang ke Mesir. Karena di Mesir memiliki stok pangan yang cukup. Di samping cukup untuk menghidupi rakyat Mesir, juga masih mampu atau masih bisa menjual pangannya ke negeri-negeri yang bertetangga dengan Mesir. Pada saat itu, salah satu di antara orang yang mencari pangan ke Mesir adalah saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf sudah duluan berada di Mesir. Ketika itu dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian diambil oleh pedagang, dijual ke Mesir. Ini kisah sebelum ini. Nah, kemudian atas kebaikan Yusuf alaihissalam, anak Nabi Ya'qub yang 12 orang itu, yang 11 orang yang merupakan saudaranya Yusuf alaihissalam, diundang ke Mesir dan bahkan menetap di Mesir. Putra Ya'qub ini yang 12 orang, 10 orang saudara Yusuf seayah dan lain ibu, Sementara Yusuf memiliki saudara kandung yaitu bernama Buyamin. Buyamin. Sehingga berkembanglah anak keturunan Yakub ini di Mesir setelah peristiwa peristiwa krisis pangan tadi. Mereka hidup di Mesir sampai ketika Fir'aun memimpin. Jadi jika dikatakan Israel, itu berarti anaknya Yakub alaihissalam yang 12 orang. Anak Yakub alaihissalam. Sehingga dalam Bani Israel itu, dalam kaum Israel, Bani Israel itu juga terkenal 12 suku mereka, Israel itu. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad akhadallahu mitsaqa bani israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Jadi ada 12 keturunan, 12 suku. 12 naqiba. Dan ke-12 suku ini adalah anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Bani Israel di Mesir ini merupakan bangsa yang yang hidup penuh kenikmatan, penuh kenikmatan. Dan juga dari bangsa ini, dari Israel ini muncul atau Allah lahirkan, Allah angkat para nabi dan rasul. Banyak para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Akan tetapi ketika Fir'aun memimpin, maka bangsa Israel ini merupakan bangsa tertindas, bangsa budak di Mesir ketika itu, bangsa budak. Jadi ketika Nabi Musa dilahirkan, bangsa Israel ketika itu masih dalam perbudakan Fir'aun. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada ibunda Musa alaihissalam. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jadi ketika Fir'aun membuat pengumuman jika ada kelahiran anak laki-laki di kalangan Bani Israel, maka akan dibunuh. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan. Tapi Allah menggunakan kata-kata wa awhayna. Wa awhayna ini, kalau kita mengikuti terjemahan atau tafsiran seperti awhayna kepada para nabi, maka artinya mewahyukan, mewahyukan kepada ibu Musa. Tapi para ulama menyebutkan ini bukan wahyu, karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disepakati tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Jadi diartikan wa awhayna di sini ilham kepada ibunda Musa alaihissalam. Apa perintah Allah kepada ibunda Musa alaihissalam? An ardi'i. Susui dia. Ketika Musa masih kecil, Allah perintahkan susui dia. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi. Jika kamu takut, khawatir keselamatan Musa, maka lemparlah dia ke sungai. Tapi bukan dilempar seperti kita lempar batu, Pak. Dialirkan dalam sebuah peti. Dialirkan di sungai Nil. Falqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki waja'iluhu minal mursalin. Allah berfirman, jangan takut wahai ibunda Musa, suatu saat nanti Musa ini akan kami kembalikan kepadamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita lihat dalam surah Qasas juz 20, bisa dilihat di sana. Kemudian setelah Musa dialirkan di dalam sungai Nil dengan penjagaan Allah tentunya, lalu ditemukanlah anak ini, Musa kecil ini, oleh siapa? Oleh istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Jadi kalau kita bayangkan, kira-kira Musa ini dialirkan di kawasan Tangsi, Merumpok, di Banda Aceh, kira-kira. Jadi istana Fir'aun ini pas di dekat sungai Nil. sehingga ditemukan oleh istri Fir'aun. Nah, ketika ditemukan Musa kecil ini oleh Fir'aun, apa reaksi Nabi daripada Fir'aun? Dia katakan, "Uktuluhu," bunuh dia, kata Fir'aun. Tetapi istrinya adalah orang mukmin, mukminah, bernama Asiyah, mengatakan kepada Fir'aun, "La taqtuluhu," jangan bunuh dia. "Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada," mudah-mudahan anak ini ada kebaikannya untuk kita, kita pelihara dia. Dalam riwayat disebutkan Fir'aun tidak memiliki anak. Jadi seorang perempuan berhasil membujuk suaminya Fir'aun ini untuk tidak membunuh anak ini. "Asa ayyam fa'ana," mudah-mudahan anak ini ada manfaatnya untuk kita, kata istrinya. "Aw nattakhidahu walada," atau kita jadikan anak kita, kita adopsi menjadi anak kita. Ini kata Asiyah. Kemudian dalam perjalanannya Nabi Musa alaihissalam besar, remaja, dan ketika itu dalam cerita dalam surah Qasas juga yang dalam ayat yang panjang, suatu hari beliau berkeliling-keliling ke kota jauh Pekan. Di Pekan itu dia saksikan ada tarung bebas, ring bebas di kota. Sampai di sana dia melihat ada pertarungan, ada gulat di kota itu, sehingga dia mengatakan kepada orang-orang ini, apa yang kalian lakukan ini. "Innahu min amali syaitan," katanya, "jangan buat ini." Sehingga Nabi Musa ini spontan, karena dia anak muda yang luar biasa fisiknya, ditumbuk tiga rubah langsung meninggal. Jadi pertarungan ketika itu antara Bani Israel dan bangsa Koptik. Koptik itu bangsa asli Mesir, boleh kita katakan. Sementara Bani Israel ini adalah orang masuk dia. Jadi Koptik ini Atholho, bahasa kita Atholho. Sementara Bani Israel ini orang imigran, walaupun sudah lama, ratusan tahun menetap di Mesir. Yang terbunuh ini merupakan orang dari Atholho yang terbunuh. Kemudian setelah terbunuh, dia takut, Musa ini sepertinya tidak ada niat dari Nabi Musa AS untuk membunuh orang ini, untuk melerai saja, akan tetapi terbunuh, meninggal di tempat. Kemudian dia pulang. Setelah itu datang seorang laki-laki, dalam Al-Quran disebut waja'a min aqsal madinati yas'a, waja'a rajulun, tidak disebut dalam Al-Quran siapa laki ini. Dia mendekati Musa, "Wahai Musa, jangan engkau kembali ke istana lagi, jangan kembali ke istana, tapi lari, jangan pulang ke istana, menyon balik istana abehna," kira-kira begitu. Jadi demi Musa, hadirin kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dibesarkan di istana Fir'aun ketika kecil. Semenjak bayi dibesarkan di dalam istana Fir'aun, dibesarkan oleh Fir'aun, diasuh oleh Fir'aun. Ketika itu dia, Musa, setelah mendapat nasihat dari seorang rajulun, katanya, "Min aqsal madinati yas'a, qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin," kata ini ayat Al-Quran tapi kutipan dari orang yang menasihati Musa alaihissalam. Apa katanya? "Tinggalkan istana, tinggalkan Mesir," karena pihak orang-orang istana itu telah mengincar kamu, mereka akan membunuh kamu. "Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka," membunuhmu, kata orang yang beri nasihat ini. Kemudian Musa meninggalkan istana, meninggalkan Mesir. Kemana dia mengadu? atau kemana dia apa mengasingkan diri, ke negeri bernama Madian. Madian. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi ay yahdiyani sawa as-sabil. Ketika Musa alaihissalam lari dari Fir'aun, dari kerajaan Fir'aun ini, dia apa namanya berjalan ke arah yang dia sendiri tidak tahu kemana dia pergi, tapi sampai di Madian. Madian ini ada seorang nabi di Madian bernama Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib, orang Aceh bilang Nabi Syu'aib, sehingga ada nazam Aceh tentang nabi-nabi ini. Dikatakan Nabi Syu'aib, Ummu Katrib, Suput Mata, yang juk tungkat ke mukjizat Nabi Musa. Itu dalam ikat Aceh ada. Nah, ketika dia sampai ke Madian, ke negeri Madian, lari dari kekejaman Fir'aun, lari dari pembunuhan atau percobaan pembunuhan dari Fir'aun. Ketika sampai di Madian, dia lihat penduduk Madian, penduduk apa, negara baru lah boleh dikatakan, daerah baru. Ketika itu ada dua perempuan sedang mengantri duduk di pinggir apa namanya sumur, tapi agak berjauhan dari sumur. Wajada min dunihim imra'ataini tazudan, itu kata ayat dalam Quran. Dia dapati dua orang perempuan, dia perhatikan perempuan dua orang ini. Sementara yang lain, yang laki-lakinya sedang menimba air dari sumur, memberikan minum ternak, jok ya kambing. Sementara dua perempuan ini dia upaji uhra baju. Jadi kemudian Musa bertanya kepada perempuan ini, qala ma khatbukuma, kata Musa alaihi salam, pakan penepre bahasanya ona penepre, qala ma khatbukuma, kata dia, saya menunggu laki-laki ini selesai memberi minum apa kambing, kemudian selesai laki-laki semua ini baru kami memberikan minum kambing kami. Rupanya dua perempuan ini adalah putrinya Nabi Syu'aib. Putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam. Kamrumpongon putri Nabi Syu'aib minan. Kemudian jadi Musa bertanya, kenapa pakan wadron jo'i kameng? Pakan wadron jo'i kameng? Kemudian putri yang menjawab, kami memiliki bapak tapi sudah tua sekali, hansanggup le, makanya kami bantu, katanya. Kemudian setelah itu Musa membantu putri Syu'aib ini memberikan minum kambing. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kembali ke tempat duduknya, sementara dua putrinya bergegas pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Nabi Syu'aib bertanya kepada anaknya, "Pakana wait hada waranyo? Biar saja maghrib ulun ndro rumah." Kira-kira begitu. "Pakana wait hada waranyo?" Kemudian dikatakan oleh putrinya, "Kami dibantu oleh seorang laki-laki. Hanam tunepi, tro bantu kamu sehingga selesai bagahle kamu wawai," kata putrinya. Kemudian Nabi Syu'aib alaihissalam menyuruh kepada putrinya, kalau begitu panggil dia, undang dia ke rumah, kata Nabi Syu'aib alaihissalam, undang dia ke rumah. Siapa yang membantu memberi minum domba kita tadi? Kemudian putrinya pun datang menjumpai Musa alaihissalam. Apa katanya? Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, kata putrinya. Jadi Abu Guyuja' Urmo. Bahasa dia. Inna abi, sesungguhnya bapakku, yad'uka, mengundangmu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk membayar, atau untuk, bukan membayar kalau bahasa kita, ya memuliakan Nabi Syuaib ini, Nabi Musa. Kemudian diundang oleh Syuaib. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasas. Jadi ketika menjumpai Nabi Syuaib alaihissalam, jadi Nabi Syuaib bertanya, "Padka," katanya. Begitulah kira-kira bahasanya. Padro dani pane. Jadi Nabi Musa menceritakan apa yang dia alami. Dia tinggal bersama Fir'aun, kemudian terjadi apa namanya perkelahian di pasar, kemudian dia mendapat nasihat dari seseorang untuk apa namanya mengasingkan diri. Dia ceritakan semua kepada Nabi Syuaib alaihi salam, keluh kesahnya. Kemudian setelah mengisahkan perjalanannya, ketika itu Nabi Musa, anak Nabi Syuaib alaihissalam menyuruh kepada ayahnya untuk mengangkat Nabi Musa sebagai pekerja di rumahnya atau di kebunnya atau di sebagai pengembala kambingnya. Inna khayra man istajartal qawiyul amin, katanya. Nyojit dacoknya, kata putrinya. Jit dacok ke pekerja, karena ji jujur. Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Yang pertama fisiknya kuat Nabi Musa itu, kemudian juga amanah orangnya, amanah. Barangkali ini yang sulit di zaman sekarang. Nah, doke-doke susah sekali mencari pekerja yang amanah. Hanalijo, seperti Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Musa bekerja pada Nabi Syuaib alaihissalam sampai akhirnya beliau menikahkan anaknya dengan Nabi Musa alaihissalam. Menikahkan. Katanya, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj." Saya ingin menikahkan salah seorang putri saya denganmu wahai Musa, katanya. Jadi di Musa tinggal pilih. Kemudian singkat cerita, Nabi Musa menikah dengan salah seorang anak Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Syuaib, setelah kira-kira 8 tahun bekerja di Nabi Syuaib, di rumah Nabi Syuaib, di ternaknya, di kebunnya, kemudian beliau kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir dalam rangka untuk mendakwahkan Fir'aun. Nah, itu setelah rentang waktu yang lama dia kembali lagi ke Fir'aun. Kembali lagi ke Fir'aun sampai di perjalanannya, di perjalanan kembali antara Madian dengan Mesir, melewati daerah yang namanya Sinai, Bukit Tursina bahasa kita. Mungkin dalam kesempatan lain kita lanjutkan insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.